gua obor ikan lele. Jadi viral jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenar sama lele. Obor obor ikan lele. Jadi viral jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenar sama lele. Kerja lembur bagai kuda, tapi tabungan gak punya. Malah hutang yang berbunga. Impian harus ditunda. Tulang sudah kubanting, kantongku tetap kering. Bikin lagu udah sering, masih kalah bersaing. Jadi rapper bertahun-tahun, pernah ngerasain jatuh bangun. Sudah bikin lagu bagus namun, yang gak jelas malah naik jauh. Burubur, kanale. Burubur, kanale. Burubur, kanale. Lebih tenang ikan lele. Obor-obor ikan lele. Jadi viral jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenar sama lele. Obor-obor ikan lele. Jadi viral jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenar sama lele. Lagu bagus tidak berguna, lirik sadis jadi percuma. Ngerep sampai mulut berbusa, tetep banyak orang tak suka. Tapi kok dia tenar, membahana cetar. Se-Indonesia gempar, artis lain gelar. Punya karya tapi karir mentok, mending berhenti dari hip hop. Beralih jadi artis TikTok, ikutan bikin video goblok. Burubur, kanale. Burubur, kanale. Burubur, kanale. Lebih tenang ikan lele. Obor-obor ikan lele. Jadi viral jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenang sama lele. Obor-obor ikan lele. Jadi viral jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenang sama lele. Obor-obor ikan lele. Jadi viral jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenang sama lele. Obor-obor ikan lele. Jadi viral jadi meme. Gua rapper tapi kere, kalah tenang sama lele.